Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar radio muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan bahasan wasail mufidah lil hayati sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di catatan kaki halaman 46. Setelah dibawakan sedikit penjelasan tentang hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah anda menjadi manusia yang semangat, antusias dalam hal-hal yang manfaat. Maka dikomentari oleh pensyarah Syekh Yusuf Al-Huzaim, idza harasal insanu, jika seorang itu antusias untuk melakukan hal yang manfaat, maka prinsip ini akan menjadikan dirinya seorang yang manusia yang yaqdhan, manusia yang punya kesadaran tinggi, manusia yang cerdas, dan manusia yang memikirkan dan mempertimbangkan fi awaqibil umur, kedepannya nanti. Karena dia pertimbangkan kayak terus untuk dia pelajari apa yang untung baginya, wa ma'alehi, dan apa kerugian baginya, dan di manakah letak manfaatnya, wa ma'alehi, dan demikian pula apa yang jadi kewajibannya untuk menghindari, menjauhi bahaya-bahayanya. Oleh karena itu kita jumpai mereka-mereka, orang-orang yang semangat dalam hal yang manfaat. Ulaikan nafar, mereka orang-orang itu, minanasi, di antara manusia, maka orang-orang yang merupakan semangat dalam hal-hal yang manfaat, mereka adalah orang yang yakfuzuna fil hayati, membuat loncatan dalam hidupnya. Dengan satu loncatan yang disebabkan semangatnya dalam hal yang manfaat, menjadi loncatan yang luar biasa sehingga menjadi manusia-manusia yang berprestasi. Wa qad taraka matilkal manafi, sehingga jadilah manfaat tersebut demikian bertumpuk-tumpuk. Hatta ghadat jabalan, sehingga jadilah manfaat yang dia dapatkan bagaikan gunung. Yutalli min a'lahu, jia bisa melongok dari atas gunung tersebut, ala ghairihi, melongok orang lain yang ternyata masih tertinggal jauh di bawah. Maka beliau katakan bahasanya orang yang punya prinsip hidup antusias dan semangat dalam hal yang manfaat, dia akan jadi manusia-manusia yang berprestasi, jika baik dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Dari sisi agama, karena dia adalah semangat dalam hal-hal yang manfaat berkaitan dengan agama, maka dia punya posisi yang mulia, kedudukan yang tinggi dalam agama. Demikian juga hal yang bersifat duniawi. Dan di antara sifat khas orang yang antusias dalam hal yang manfaat, orang tersebut adalah orang yang pelit dengan waktunya. Dia adalah orang yang sangat berhitung untuk berhitung berkaitan dengan waktunya. Dia tidak ingin waktu itu terbuang sia-sia. Dia tidak ingin waktu tersebut terbuang karena banyak tidur. Dia tidak ingin waktu tersebut terbuang dengan hal yang bersifat main-main. Dia bukan manusia yang tidak perlu hiburan, namun hiburan baginya sangat secukupnya. Karena dia adalah orang yang antusias, orang yang hiras, orang yang rakus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang manfaat. Kemudian kita mundur ke belakang ke halaman 44. Untuk catatan kaki. Maka sebagaimana telah kita bahas, biasanya di antara kiat hidup bahagia adalah perhatian dengan kegiatan hari ini, kegiatan saat ini, dan tidak terlalu sibuk memikirkan masa depan yang belum jelas. Maka ini kemudian diberi komentar di catatan kaki. Ketahuilah bahasanya ini adalah minas sa'ab bil makan, satu hal yang sangat sulit. Fal ajib, satu hal yang mengherankan, al-gharib yang mengherankan, bahasanya seorang itu semakin besar dalam ilmu atau jabatan atau kedudukan atau harta atau jabatan, maka seringkali izdada ta'alukuhu, maka akan semakin dia itu bergantung dan memikirkan masa depan dan perhitungan-perhitungannya. Maka semakin tinggi ilmunya, masih tinggi jabatan kedudukannya, mikir masa depannya malah terlalu parah. Kulan masing-masing orang sesuai dengan kebesarannya. Fal alaqah tardiyah, dan hubungannya adalah hubungan hubungan lurus, garis lurus. Jika makin tua, jika makin besar, maka makin banyak mikirkan masa depannya. Mikirkan sesuatu yang belum terjadi, tardiyah, berbanding lurus. Waqat wajata, dan Anda jumpai bahasanya orang yang paling sedikit terlalu memikirkan masa depan, atau orang yang paling sedikit dalam hal tersebut, dalam harta, dalam pangkat, mereka adalah orang yang paling sedikit ta'alukan, memikirkan dan berhubungan dengan terlalu memikirkan masa depan. Oleh karena itu aku tegaskan kepadamu, wa ana jarabtul halatain, dan aku telah meneliti dua keadaan ini. Bahasanya orang yang paling banyak bahagianya adalah orang yang pertengahan hidupnya, pertengahan keadaannya, bukan orang yang sangat kaya, bukan pula orang yang miskin, yang tengah-tengah. Itu yang hidupnya nyantai, hidupnya penuh dengan bahagia. Ghaliban umumnya demikian. Adapun orang yang malah duitnya kebanyakan, itu malah susah. Malah kemudian sering-seringnya, kata beliau, berdasarkan penelitian dan pengamatan yang beliau lakukan, malah kemudian malah hidupnya itu susah. Di antara sebabnya adalah terlalu mikirkan hal-hal yang ke depan. Ghaliban demikian umumnya. Maka yang tengah-tengah, bukan orang yang fakir al-miskin, orang yang miskin, orang yang punya banyak utang. Karena orang semacam ini hidupnya hidup dalam kesusahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajari kita dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnatul fakri, dari dampak jelek kemiskinan. Asyahid, yang jadi inti, yang jadi dalil supaya Anda memiliki kebahagiaan, maka menjadi kewajiban Anda untuk membatasi. Antahudda minta tatalu'atika lil mustaqbal. Hendaklah Anda batasi kegiatan Anda melongok dan memprediksi masa depan. Bi antukalil, caranya Anda persedikit perhatian, perhatianmu berkenaan dengan masa depan, dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan materi. Itu jangan itu kurangi. Kemudian fungsikanlah ke taqataka, energimu, kemampuanmu, bitijahil hadir al-ma'ash, untuk ditujukan kepada apa yang saat ini, al-ma'ash yang sedang dialami saat ini. Bagaimanakah Anda mengisi hidup saat ini, dan bagaimanakah Anda menikmati hidup saat ini, detik demi menit demi menitnya. Wa akhsha, dan saya khawatir jika Anda tidak melakukannya, maka akan datanglah satu masa. Di masa tersebut Anda punya segalanya, namun kecuali sehat dan keluarga. Kecuali kesehatan, demikian juga keluarga yang mutamasikah, keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, warohbah, dan tidak memiliki semangat untuk hidup. Maka orang yang targetnya kemudian habis pikirannya untuk menambah kesejahteraan, sejahtera materi, maka nanti di akhir hidupnya dia punya segalanya. kecuali sehatnya badannya. Karena semuanya sudah dilarang dokter, yang pedas enggak boleh, yang kecut enggak boleh, yang manis-manis enggak boleh, semuanya sudah enggak boleh. Dan tidak bisa menikmati hidupnya. Demikian pula boleh jadi orang yang habis waktunya dalam dalam bisnis, habis waktunya dalam niti karir, ngejar karir, maka biasanya keluarganya itu berantakan, terbengkalai. Dia menjadi seorang ayah yang jauh dari anak-anaknya. Anak-anaknya tidak kenal ayahnya. Boleh jadi malah juga tidak kenal ibunya. Kenalnya sama pembantunya. Karena kemudian terlalu memikirkan masa depan, gimana kemudian akhirnya orientasi hidupnya ngejar materi dan materi. Ada kemudian perkataan penulis Sahrul Asjar, penulis Eropa yang punya judul buku Padang Pasir, Sahrul Asjar, Sahara Pohon-Pohon, Anil Badui Wal Arab, tentang orang Badui dan orang Arab. Ya, komentar tentang orang-orang Badui Arab. Saya tidak jumpai fi hayati dalam kehidupanku satu komunitas semisal mereka, orang-orang Badui Arab. Mereka hidup secara totalitas memikirkan hari ini. Tuna ayyusarhil nafsahu bil mustaqbal, tanpa menyibukkan jiwanya dengan masa depan. Wa zaman la yumasil binisba ilaihim ahadal abad. Dan waktu tidaklah menggambarkan untuk mereka, tidaklah tergambar bagi mereka ya waktu tersebut kecuali salah satu dari dimensi hidup. Abad, dari jamak dari bu'dun, bahasa kontemporernya adalah dimensi. Innahu bi ahra halatun ruhiyah, dan itu sungguh satu hal yang sangatlah layak untuk kemudian hidup yang memiliki ruhiyah, memiliki semangat hidup yang penuh dengan spirit kehidupan. Ya, kemudian ada catatan komentar berkenaan dengan perkataan Syekh Sa'di, jika seorang itu mengumpulkan tenaganya dan jerih payahnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas harinya dan waktunya saat ini, fa inna jam'al qalbi ala dhalik, maka terkumpulnya hati, fokusnya hati untuk kegiatan saat ini, yujibu takmilal a'mal, itu akan menyebabkan aktivitasnya dan perbuatannya itu menjadi perbuatan yang aktivitas yang berkualitas, yang sempurna. Maka satu hal yang menarik kata pemberi penulis catatan kaki, ungkapan takmul akmal, melakukan aktivitas secara sempurna. Maka ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayutqinahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala suka jika salah satu kalian melakukan aktivitas, ayutqinahu, hendaklah dia melakukan aktivitas tersebut secara mutqin, secara sempurna, secara bagus, secara baik. Beraktivitas yang unggul dan berkualitas. Ya, hadis ini dihadkan oleh Musnad Abu Ya'la, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya. Ya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Dan itkan berkenaan dengan hadis ini, unggul dalam beramal di sini, hadis ini Nabi sampaikan berkenaan dengan aktivitas duniawi. Sebagaimana di sebagian riwayat hadis ini, bahasanya Nabi mengucapkan perkataan beliau ini berkenaan dengan orang yang kerja menggali galian untuk pemakaman. Ada orang yang sedang kerja bikin galian, nyangkulnya kurang bagus. Bahasa bebasnya demikian, nyangkulnya itu tidak bagus, kelihatan kalau tidak profesional. Dan ada yang sehingga hasil galiannya tidak maksimal, tidak seindah yang diharapkan. Maka kemudian Nabi komentari dengan hadis ini, inna allaha yuhibbu idza min ahadikum idza amila amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika kalian kerja itu kerja yang profesional, kerja yang bagus, kerja yang berkualitas, hasilnya memuaskan. Hasilnya dalam kualitas yang unggul, enggak kemudian hasilnya ecek-ecek, hasilnya jelek. Nah, Allah tidak suka seperti itu. Yang Allah sukai memuaskan. Semaksimal yang bisa dilakukan, tentu semaksimal yang bisa dikerjakan sehingga hasilnya sempurna. Kalau kemudian nanak nasi ya matang, jangan setengah matang. Kalau nyayur ya enak, kalau nyayur ya enak. Kalau bengkel motor jadi, jangan kemudian setengah jadi. Dan seterusnya. Maka Allah suka jika kalian kalau melakukan aktivitas totalitas dalam beraktivitas, sehingga hasilnya maksimal. Orang yang kemudian setengah hati mengerjakan sesuatu tentu hasilnya tidak maksimal. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan separuh hatinya, dengan separuh pikirannya, tentu tidak maksimal. Orang yang fokus dan totalitas dalam melakukan satu hal, nah itu yang bisa maksimal sehingga menghasilkan kerja yang memuaskan. Dan itu satu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fal jaudah, maka kualitas unggul syiarul muslim adalah slogan seorang muslim. Li'anal amal wa itqan, karena kerja, wal itqan dan maksimal dalam kerja, ibadah adalah ibadah. Berkenaan dengan makna ini tentang unggul, tentang kualitas kerja yang berkualitas, sebagian penulis karena hadis ini sebenarnya diperselisihkan tentang statusnya dhaif ataukah tidak. Sebagian penulis memberikan tambahan makna hal ini, makna hadis ini, itu bisa kemudian juga kita simpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk ihsan fi kulli syai. Untuk kemudian ihsan di sini maknanya adalah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, fi kulli syai. Jika kalian dalam segala hal adalah kalian kerjakan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Artinya kerja yang unggul, kerja yang berkualitas. Maka jika kalian melakukan aktivitas menyembelih, maka menyembelihlah yang bagus. Jika kalian punya aktivitas membunuh yang diperintahkan oleh syariat, membunuh yang berkualitas. Sekali pukul, mati. Kemudian sekali pukul, belum mati. Pukul lagi, tidak mati-mati. Maka ini aktivitas membunuh yang diperintahkan oleh syariat, dan pelaksanaannya tidak ihsan. Kalau kemudian nyembelih, maka nyembelihlah yang berkualitas. Ini memenuhi persyaratan, kemudian pisaunya tajam, sehingga sekali gorok, mati. Itu ihsan. Maka seandainya kemudian hadis ini dibicarakan dari sisi sanadnya, maka makna kandungan hadis ini sebenarnya sudah ada dalam hadis di Arba'in Nawawiyah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ihsan, untuk melakukan yang sebaik-baiknya dalam segala sesuatu. Kalau kuliah ya sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya juga ya lulus, bukan hanya jadi mahasiswa kemudian tidak lulus-lulus. Sebaik-baiknya. Kemudian disampaikan oleh penulis Afrahuruh, nahnu fi hajatin mulihah, kita berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak adanya spesialis dalam segala cabang dari cabang-cabang pengetahuan kemanusiaan. Berbagai macam cabang-cabang pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. spesialis yang memang kemudian totalitas dalam bidangnya. Itulah orang-orang yang menjadikan min ma'alimihim wa makatibihim, orang-orang yang menjadikan makatib, boleh jadi makna makatib di sini kantor, ya tempat kerjanya, ma'alim, boleh jadi maknanya adalah rambu-rambu kerjanya, wa makatibihim, dan kantor-kantor kerjanya dia jadikan sebagai tempat ibadah. Dia jadikan sebagaimana gereja adhirah dan gereja. Maksudnya ya, dia jadikan tempat kerjanya, tentu maknanya adalah dia jadikan kerjanya itu ibadah, sehingga dia totalitas dalam kerja. Akhirnya dia menjadi mutakhasis, orang memang betul-betul menguasai bidang yang ditekuni. Dan ketika dia adalah orang yang cinta Islam, kemudian dia belajar Islam, tentu kemudian spesialisasi yang dia miliki tersebut akan punya sumbangsih yang penting dalam dakwah Islam dan kemajuan Islam. Nah, kita butuh orang-orang semacam itu di berbagai macam bidang. Seorang Muslim yang baik sekaligus dia adalah orang yang spesialis di bidang yang dia tekuni. Di bidang kesehatan boleh jadi, di bidang komputer boleh jadi, di bidang yang lain. Kemudian dia berjihad untuk memajukan Islam, berjuang untuk memajukan Islam dari spesialisnya masing-masing. Mereka lah orang-orang yang menghibahkan hidupnya untuk cabang pengetahuan yang dia adalah spesialis di dalamnya. Lisu'uril abid. Karena memiliki ada pada dirinya perasaan seorang hamba yang menghibahkan rohnya untuk Tuhannya. Wawwa farhan, dalam keadaan dia sangat gembira dan bahagia. Maka ketika dia memberikan waktunya totalitas menekuni bidang yang memang dia kuasai, dia merasa bahasanya dia adalah seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan punya peran dalam dakwah, punya peran terhadap kemajuan Islam dari bidang yang dia geluti, dan dia gembira dan bahagia dan merasa senang dengannya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Di antara kiat hidup bahagia adalah zikrullah, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab terpenting untuk lapangnya dada dan tenangnya dada adalah al-ikthar min zikrillah. Memperbanyak adalah banyak-banyak mengingat Allah. Karena banyak mengingat Allah itu memiliki ta'thiran ajiban, pengaruh yang sangat mengagumkan untuk lapangnya hati, lapangnya dada, dan yang dimaksud dengan dada di sini adalah hati. Lapangnya hati dan tenangnya hati, dan hilangnya berbagai macam galau di hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Falidzikrillahi atharun azimun, maka mengingat Allah memiliki pengaruh yang sangat besar, fi husuli hadzal matlub, untuk terwujudnya keinginan ini, yaitu keinginan untuk mendapatkan hati yang tenang, li khasiatihi, karena kekhasiatan yang ada pada zikir. Karena khasiat yang ada pada zikir. Di samping karena seorang hamba berharap, dan apa yang diharapkan oleh seorang hamba berupa pahala dan pahala karena berzikir. Dan zikir berkenaan dengan kondisi hati yang galau, maka tentu zikir yang terbaik adalah zikir-zikir yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan galau. Azkarul Qurab. Karena terdapat banyak hadis atau banyak bacaan zikir yang Nabi ajarkan, dan Nabi tuntunkan untuk dibaca oleh orang yang galau, oleh orang yang dalam kondisi susah. Maka oleh karena itu di catatan kaki disampaikan mi'a'zami zikri, maka zikir yang paling penting dalam konteks ini adalah zikir-zikir yang dituntunkan untuk dibaca fi auqati syiddah, dalam kondisi susah. Dan di antara yang paling menonjol, karena tentu zikirnya banyak, maka yang paling menonjol artinya yang paling disarankan, sebagaimana dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah, maka An-Nawawi membawakan sejumlah zikir yang dibaca ketika kita susah dan hati galau yang penting. Yang pertama dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ala u'allimuki kalimatin takulinahunna indal qurabi?" Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang tepat untuk kau baca ketika engkau dalam kondisi susah, ketika engkau dalam kondisi resah, ketika engkau dalam kondisi galau. Kemudian bacaannya, kemudian disingkat, itu bacaannya Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku, Allah lah yang melindungiku, Allah lah yang membimbingku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun yang lain. Diatkanlah Abu Daud. Maka dengan memperbanyak kalimat Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, memasukkan ke dalam hati bahwasanya dia punya Tuhan. Dia masih punya Tuhan, dia masih punya Allah. Sesusah apapun hidupnya, betapapun bernilai yang hilang dari dirinya, ketika dia masih punya Tuhan, dia masih punya Allah, maka jangan khawatir. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila a'lamu kalimatan." Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang tidak diucapkan oleh makrubun, oleh orang yang susah, oleh orang yang galau, illa farajallahu anhu, kecuali Allah hilangkan galaunya dan kesusahannya. Yaitu perkataan yang diucapkan oleh saudaraku Yunus alaihi salam ketika berada dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat, maka berdoalah Yunus dalam kegelapan, kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan. Ya, ucapan Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka memperbanyak ucapan dan kalimat ini ketika hati resah, hati galau, deg-degan, was-was, pikiran kacau dan seterusnya, maka perbanyaklah ucapan, mengucapkan kalimat ini, ucapan yang diucapkan oleh Yunus yang susah, dia lagi galau, ini berada perut ikan, kapan keluarnya, hatinya susah, hatinya resah, was-was, galau. Maka Yunus memperbanyak ucapan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan diatkanlah Tirmidzi dari Umar ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, itu kurang wawu, Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As radallahu anhuma, dan mengatakan, idza fasi ahadukum fi naum, jika tiba-tiba kalian bangun kaget saat tidur, bangun-bangun dan deg-degan, falyakul, maka hendaklah dia katakan, a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syari'iq ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayahturuni. Maka hendaklah ucapkan ketika tiba-tiba, karena terkadang dijumpai seorang itu tiba-tiba bangun di tengah-tengah tidur nyenyaknya di malam hari, tiba-tiba dibangun, dan ketika bangun itu dadanya deg-degan tanpa sebab yang jelas. Nah, tiba-tiba maka pada saat tersebut, maka dianjurkan untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min ghadabi, dari murkanya, wa iqabihi, dan hukumannya, wa min syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dari kejahatan makhluknya, wa min hamazati syayatin, dan aku berlindung dari godaan-godaan setan, wa ayahduruni, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai setan mendatangiku dan hadir dan mendekatiku. Fa innaha, maka jika seorang itu mengucapkan kalimat tersebut, lan tadurruhu, maka dia tidak akan tertimpa bahaya. Maka dia tidak akan tertimpa bahaya. Qal, kata perawi, wakana Abdullah ibn Umar dan adalah sahabat Nabi Abdullah bin Umar, yu'allimuha man balagha min waladihi. Mengajarkan kalimat di atas kepada semua anak-anaknya yang sudah baligh. Wa man lam yablugh minhum, dan yang belum baligh, yang masih kecil namun sudah bisa membaca, katabaha fi saqin summa alaqaha fi unuqihi. Maka dia akan tuliskan di satu catatan, kemudian dia akan kalungkan di lehernya untuk kemudian dibaca saat terjadi hal tersebut. Wa amma idza asaba hamun aw hazanun, adapun jika seorang itu tertimpa hamun, tertimpa kerisauan tentang hal yang belum terjadi atau kesedihan berkenaan dengan hal yang telah terjadi, maka bisa juga membaca satu bacaan yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Qal, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba hamun aw hazanun, siapa yang tertimpa ham atau hazan, tertimpa galau, boleh jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi ataupun telah terjadi, falyada'u bihadil kalimat, maka bacalah kalimat-kalimat ini, yaitu kalimat Allahumma ana abduka, ibnu abdika, ibnu ammatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikul ismin huwalaka, sammaita bi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka, an taj'ala al-qur'ana al-'azima nura sadri wa rabi' al-qalbi wa jala al-husni wa dhahaba hammi. Allahumma ya Allah, ana 'abduka, aku adalah hambamu, dan jika yang perempuan membaca maka disesuaikan. Allahumma ana ammatuka, ini bintu abdika, wabintu ammatika. Ini kalau yang baca perempuan. Allahumma ana abduka, ya Allah aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Berlaku padaku ketentuanmu. Adalah adil pada diriku semua takdirmu. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabnya yaitu Al-Quran, atau engkau ahajarkan pada salah satu makhlukmu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu nurah sadri, cahaya untuk hatiku, warabi al-qalbi, penyenang hatiku, bagikan musim semi di hatiku. Rabi' maknanya musim semi. Musim semi artinya indah. Sesuatu yang indah dalam hatiku. Sesuatu yang menyenangkan. Satu hal yang menyenangkan dalam hatiku. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu penghilang sedihku dan penghilang hamku, penghilang galauku. Faqala rajul minal qaum, maka ada salah satu orang yang hadir ketika itu di majelis itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi liman rabina fiha ula'il kalimat, yang rugi berkenaan dengan kalimat-kalimat di atas. Ya Allah, wahai Rasulullah, yang rugi adalah orang yang tidak hafal kalimat-kalimat di atas. Itulah orang yang manusia yang marbun. Marbun dalam masalah ini, tidak hafal kalimat-kalimat di atas. Padahal dia bisa lebih menghafal yang lainnya yang lebih panjang. Padahal dia hafal cerita-cerita komik yang lebih panjang atau yang lainnya. Namun kalimat-kalimat di atas tidak hafal. Betapa dia adalah orang yang merugi, kata Nabi, ajal, betul. Dia adalah orang yang merugi. Tidak hafal obat hatinya, obat galaunya. Fakuluhunna wa'allimuhunna. Oleh karena itu, bacalah kalimat-kalimat di atas dan ajarkan pada yang lain. Fa'inau man qalahuna iltimasan mafihinna azaballahu ta'ala husnahu. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas mencari faedahnya, mencari isinya, maka Allah akan hilangkan sedihnya. Wa'atala farohahu, dan Allah akan lamakan gembiranya. Dibawakan oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, diatkan oleh Ibn Sunni di Amalul Yawmi wa Laylah, wa sanadnya para perawinya dari Thiqah selain Abdullah Ibn Zubair Al-Yamani, dan dia adalah mastur. ya, namun dinilai demikian juga di sini dia oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Adapun orang yang berada dalam halakah, kebinasaan, awartah atau posisi sulit, maka Nawawi membawakan satu hadis dari Ali dan yang tepat kita katakan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, maukah kuajarkan kepadamu beberapa kalimat? Jika engkau berada dalam posisi sulit, maka ucapkanlah. Ali mengatakan, bala, ya Allah jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Maka Nabi katakan, jika engkau berada dalam posisi sulit, maka ucapkanlah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma yasha'u min anwa'il bala. Siapa yang mengucapkan kalimat di atas, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil alil azim, maka Allah akan belokkan darinya ma sya'a min anwa'il bala, berbagai macam bala yang Allah kehendaki untuk Allah belokkan. Dikatakan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah, namun sanadnya dhaif. Adapun orang yang kemudian merasa sulit dengan satu perkara, maka adalah dia membaca doa yang ada dalam riwayat berikut ini dari Anas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajallal hazana in syi'ta sahla." Ya Allah, sesungguhnya tidak ada lembah yang menurun kecuali yang Engkau jadikan sebagai lembah yang menurun. Dan Engkau bisa menjadikan tanjakan yang naik, tanjakan yang terjal, in syi'ta, jika Engkau berkehendak, sahla adalah jalan mudah yang menurun. Sahla di sini maknanya terjemah yang benar adalah lembah yang menurun, jalan yang menurun. Dan hazan di sini adalah jalan terjal yang naik. Jalan terjal yang naik. Itu terjemah yang benar untuk doa ini. Maka jalan terjal yang naik, jika engkau kehendak ya Allah, akan jadi jalan turun yang landai. Dan yang dimaksud dengan kalimat berita di sini tentu adalah doa. Tentu isinya berita. Ya Allah, tidak ada jalan menurun, jalan landai, kecuali yang kau jadikan sebagai jalan landai. Kalimat berita ya. Dan ya Allah, jika engkau berkehendak, jalan terjal yang curam, yang berat, itu akan jadi jalan landai yang enak dilewati. Kalimat berita ya. Namun tentu maknanya adalah doa. Karena di antara metode doa adalah dengan membuat kalimat berita. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Lailah, dinilai oleh Ibnu Hibban. Wa qala al-Hafidz, mungkin al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Wa amma idza ta'assarat 'alaihi ma'isyatu, jika kemudian sulit penghidupannya, ini rezekinya. Maka dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yamna ahadakum, janganlah mencegah kalian jika sulit baginya perkara penghidupannya untuk mengatakan ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi ala nafsi, nama Allah, dengan nama Allah atas diriku dan hartaku dan agamaku. Ya Allah, buatlah aku ridha dengan takdirmu. Dan ya Allah, berkailah aku dalam apa yang kau takdirkan kepada aku. Hatta lauhiba ta'jila ma'akharta. Ya Allah, sehingga aku tidak menyukai segeranya sesuatu yang ingin engkau tunda. Atau tertundanya sesuatu yang ingin engkau segerakan. Dibakal oleh Nawawi di Al-Adhkar. Dan mungkin Ibnu Sunni di Amalul Yaumi wa Lailah dengan sanad yang dhaif, karena dhaifnya seorang perawi bernama Isa ibn Maimun. Adapun jika dia punya utang, ajaza alaih, yang dia tidak mampu untuk melunasinya, diatkan oleh Tirmidzi dari Ali, ana mukataban, ada budak mukatab, budak yang tuannya mengatakan, engkau merdeka jika engkau bisa bayar sekian juta, datang kepadanya dan mengatakan, aku tidak mampu untuk melunasi perjanjianku dengan tuanku, maka tolonglah aku. Maka Ali mengatakan, maka aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Seandainya engkau punya utang seperti gunung, maka Allah akan lunasi utangmu. Qal, Ali mengatakan, ucapkanlah, Allah makfini bihalalika an haramik, ya Allah, buatlah aku cukup dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan dan tidak menginginkan hal yang haram. Wa aghnini bifadlika aman siwak, dan ya Allah buatkanlah aku merasa cukup dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Nah, di sini kualitasnya hasan diatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan oleh dan dibawakan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Ya, demikian dikir-dikir yang patut untuk kemudian kita pelajari, kita dan kita hafalkan terkait dengan masalah obat galau. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Marda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.